الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan kali ini kita langsung memasuki hadis yang berikutnya, yaitu al-hadis al-khamis, hadis yang kelima. Qala al-muallif Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dan telah berlalu tentang beliau terkait dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dan telah disebut juga hadis yang sebelumnya adalah hadis beliau, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda, juga hadis beliau. Begitu pula hadis idza tawadda ahadukum, juga hadisnya Abu Hurairah, karena memang Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Abu Hurairah menceritakan dan menukilkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqbulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yadri thumma yaghtasilu fi. Jangan ada salah seorang pun dari kalian, jangan sekali-kali seorang pun dari kalian kencing fil ma'i da'im, pada air yang menggenang, alladhi la yajri, yang tidak mengalir, thumma yaghtasilu fi, kemudian dia mandi di dalamnya. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, dan ini lafaz dari Al-Imam Al-Bukhari. Wali muslimin, dan dalam lafaz muslim disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub. Janganlah salah seorang dari kalian mandi pada air yang menggenang dalam keadaan dia junub. Dalam keadaan dia junub. Di sini disebutkan al-ma'i da'im wa huwa ar-raqid, adalah as-sakin, air yang tenang, yang diam, yang menggenang, dan disebutkan dalam riwayat Bukhari tadi, alladzi la yajri, yaitu air yang tidak mengalir. Maka di sini terdapat padanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang, yaitu melakukan buang air kecil pada air yang tidak mengalir, ya. Begitu pula juga larangan untuk seseorang mandi dalam keadaan dia masih junub, langsung nyemplung atau masuk ke air yang menggenang dalam keadaan dia masih junub. Maka ini di antara faedah zahir hadis ini, sebelum kita bahas perkara-perkara yang lain yang terkait dengannya. Maka di antara faedah hadis ini, fawaidul hadis an-nahyu anil bauli fil ma'i da'im alladhi la yajri, adanya larangan, ya, dari buang air kecil di air yang menggenang, alladhi la yajri, ya, yang tidak mengalir, ya. Dan larangan di sini para ulama rahimahumullah taala terjadi silang pendapat di antara mereka, apakah larangan tersebut bermakna yakni an-nahyu itu karahatan li tanzih, sebatas larangan untuk hal yang baik, yaitu larangan tersebut hanya dihukumi makruh sebagaimana ini pendapat banyak para ulama al-jumhur, ataukah larangan tersebut yaitu bermakna an-nahyu li tahrim, larangan untuk pengharaman. Ya. Dan ini yang dikuatkan sejumlah ulama rahimahumullahu taala, dan itu yang lebih selamat dan demikian pula lebih sesuai dengan zahir hadisnya. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sebatas melarang dengan larangan biasa, bahkan dalam lafaz riwayat hadis yang kita baca tadi, ya ada nun taukid padanya, la yabulanna, jangan sekali-kali kalian yaitu kencing di air yang mengenang, dengan nun taukid penegasan, betul-betul tegas disebut jangan sekali-kali kencing, jangan pernah buang air kecil di air yang tergenang yang tidak mengalir, ya. Ya, di sini disebutkan yaitu dengan nun taukid. Dan begitu pula terkait dengan masalah ini juga yang tidak disebutkan dalam hadis tetapi masuk dalam hukum ini adalah wa kadzalika tahrim at-taghawud fihi wa huwa min babi al-aula. Begitu pula terdapat larangan di sini adalah larangan dari buang air besar. Dan itu lebih berhak lagi, lebih layak untuk dilarang daripada yang sebelumnya. Ketika buang air kecil saja dilarang, ada air yang tergenang dan tidak mengalir, maka buang air besar pada tempat tersebut tentu lebih dilarang lagi. Dan sekalipun mantuqul hadis, lafaz letterless, ya, yang tersurat, yang terbaca pada naskah hadis ini hanyalah pada air kencing. Akan tetapi dalalah syariah, pendalilan dari sisi syariat agama kita itu terkadang dengan bil mantuk, kadang bil mafhum. Terkadang yang secara tersurat, kadang tersirat. Yakni kadang sesuai persis lahiriah konteks naskah yang datang pada matan hadisnya. Ada kalanya yaitu yang dipahami dari hadis tersebut memberikan konsekuensi hukum pada perkara yang tersirat. Ya, contohnya di sini dilarang adalah buang air kecil. Di sini dilarang kencing. Baik, maka bukan berarti buang air besar boleh. Tetapi ini adalah qiyasul aula dan ini memiliki sisi-sisi kekuatan dalam dalil-dalil syariat. Kalau yang lebih rendah dari itu saja tidak boleh, maka yang lebih berat dari itu dilarang juga. Dan ini banyak contohnya, ya. Seperti ketika datang larangan untuk membentak-bentak orang tua, wala taqul lahum uff, wala taqul lahum uff wala tanharhum wa qul lahum qawlan karima, jangan engkau mengucapkan ah atau uff, ya, kepada orang tua, ya. Dan jangan kau membentak keduanya dan ucapkanlah ucapan yang lembut yang baik kepada keduanya. Para ulama sepakat memukul orang tua dilarang, ya. Padahal dalilnya sebatas apa? Ucapkan ah saja tidak boleh. Ketika ada yang mengatakan mana dalilnya? Ya, memukul orang tua atau yang lain tidak. Itu ukul walidain. Jika dalam mengatakan membentak saja yang demikian tidak boleh, maka yang lebih berat dari itu tentu tidak boleh lagi. Dan itu juga pendapat yang kuat dalam masalah yang lain yang terjadi padanya khilaf atau silang pendapat. Contohnya, seorang wanita ketika dilamar oleh seorang laki-laki, ya, tentu disertai dengan walinya, walil mar'ah, si wanita karena dia malu, dia tidak menjawab, ya. Dia diam saja, ya. Seorang sahabat melamar seorang sahabiyah dan dia diam dan menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan-jangan dia menolak, tidak mau, ya. Dia tidak menjawab dan dia seorang perawan, seorang gadis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idnuha somatuha. Pemberian izin dia adalah diamnya. Kalau dia diam berarti mau. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu bagaimana jika seorang perawan atau gadis ini dilamar dan dia menjawab saya mau dinikahi. Maka sebagian zahiriyah berpandangan justru enggak boleh menikahi wanita seperti ini karena dia jawab. Tapi boleh dan diizinkan dia mengizinkan mau dinikahi ketika dia diam, idnuha somatuha. Kalau jawab malah enggak boleh. Maka ini pendapat yang sangat lemah tentang perkara yang seperti ini. Jika diam saja dia itu pertanda pertujuannya, apalagi dia menjawab, maka ini tentu min babi aula. Begitu pula contoh-contoh yang lain yang banyak yang tidak kita contohkan di sini. Maka demikian di sini larangan buang air kecil pada air yang tenggelam atau tergenang bukan bermakna selain daripada kencing tidak boleh, terlebih yang aglabu najasan, yang lebih berat, lebih besar apa kenajisannya, ya seperti tinja atau kotoran dari buang air besar. Dan demikian pula di dalam hadis ini dengan lafaz Bukhari ini dikatakan larangan buang air kecil di air yang tergenang tersebut adalah diiringkan dengan setelah buang air kecil kemudian mandi. Ya kan? Di sini dikatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri tsumma yahtasilu fi. Jangan ada salah seorang pun dari kalian yang yaitu buang air kecil di air tergenang yang tidak mengalir kemudian dia masuk mandi di dalamnya. Di sini seakan-akan berarti larangannya cuma kalau dikencingi kemudian masuk mandi di situ. Jadi kalau cuma mengencingi saja tidak mengapa. Ini pertanyaan bagus Iskan, karena zahir hadis ini seperti itu. Tetapi di sana ada hadis lain. Jadi sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam riwayat Muslim yang menunjukkan larangan sebatas kencingnya tok itu pun dilarang. Yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya adalah sahabat, menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir raqid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dulu melarang untuk dikencingi pada air yang tenang, air yang tergenang. Dan ini tidak disebutkan setelah itu mandi masuk di dalamnya. Artinya sebatas semata-mata kencing di air yang tergenang tersebut haram dan tidak boleh, dilarang. Dan jika dia meneruskan kemudian juga masuk mandi padanya, ini larangannya semakin berat. Baik. Maka ini terkait dengan pembahasan ya, tersebut. Dan permasalahan lain terkait dengan pembahasan ini adalah apa hukumnya air yang telah dikencingi tadi? Apakah air tersebut kemudian berubah jadi najis? Ya. Apakah jadi najis mutlak? Semua yang terkena air kencing kemudian mutlak jadi najis? Atau tidak ya sama sekali? Atau ada perincian? Ya. Maka terkait dengan hal ini, ada beberapa kondisi yang disebutkan oleh para ulama radhiyallahu ta'ala. Di antaranya adalah yaitu ijma. Para ulama rahimahumullah sepakat apabila air itu banyak dan terkena najis padanya tanpa merubah salah satu dari tiga sifatnya, tidak rasanya, tidak warnanya, tidak aromanya. Tidak rasanya, tidak warnanya, tidak baunya. Tetap tidak berubah. Maka para ulama radhiyallahu ta'ala sepakat bahwasanya air tersebut tetap suci. Ya. Jadi air yang banyak, ya. Maka para ulama sepakat itu tetap suci. Berdasarkan keumuman dalil-dalil seperti al-ma tahur la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan mensucikan, tidak dapat ternajiskan dengan sesuatu apa-apa. Dan ini maka hukum asal adalah suci. Dan ini ada kesepakatan para ulama dan ta'ala ketika airnya itu banyak. Ya. Kemudian ada lagi perkara yang lain, yaitu perkara yang kedua, kondisi yang kedua, yang para ulama rahimahumullahu ta'ala juga sepakat. Ijma. Ya. Tetapi di sini kebalikannya, ijma'nya tentang kenajisannya. Yaitu apabila suatu air tercampuri padanya najis, ثم يغير احد اوصاف ثلاثه, dan merubah salah satu dari tiga sifatnya, apakah merubah warnanya jadi kuning, atau merubah aromanya jadi pesing bau, atau merubah rasanya, berubah sifatnya, ya tidak seperti air biasa, maka para ulama sepakat akan kenajisannya. Para ulama sepakat tentang kenajisannya, ya. Baik itu banyak ataupun sedikit. Baik itu banyak maupun sedikit. Asal berubah, ya. Ini kondisi yang kedua. Dan kondisi yang ketiga Inilah yang terjadi khilaf silang pendapat antara ulama ta'ala. Air yang sedikit tercampuri najis tetapi tidak berubah sifatnya yang tiga. Dan ini insya Allah akan kita akhirkan di pembahasan hadis yang setelahnya, karena ada kaitan, yaitu terkait dengan apabila anjing itu menjilat bejana salah seorang dari kalian. Insya Allah kita bahaskan di pembahasan setelahnya. Nah, tapi dan di sana demikian pula para ulama ta'ala itu mereka juga berbeda pendapat antara apa yang dimaksud air yang banyak dan air yang sedikit. Ya, kan bisa jadi relatif, air ini dianggap orang banyak, yang dianggap lain sedikit. Ya. Sebagian mereka ada yang mengatakan dhabitnya adalah yaitu asal air itu di pinggir sebelah sini digoyang atau di apa diceplok, ya, di tamplek atau digoyang, ya, digerakkan air di ujung sini, air yang di ujung tidak ikut goyang. Ya. Itu menunjukkan airnya banyak. Ya, kalau di sini digoyang, dikepyak sini, yang di sana nggak goyang. Ya. Jadi kolamnya atau danaunya itu berarti luas. Kalau di sini digoyang, di sana nggak pengaruh. Ada yang menyebutkan seperti ini para ulama. Mungkin butuh dirujuk lagi, saya kurang ingat kalau nggak salah, Abu Hanifah. Ya. Dan dia para ulama ada yang memanakan air itu banyak dan sedikit adalah kulletain. Air yang mencapai batas kulletain, insya Allah akan kita bahas di pembahasan setelahnya. Kulletain yaitu air dengan jumlah takaran tertentu. Namun syahidnya di sini terkait dengan hadis ini yang akan kita sebutkan baru dalam pertemuan ini adalah apabila air tersebut banyak dan terkena najis, tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, para ulama sepakat itu tidak najis. Sementara air yang berubah salah satu dari tiga sifatnya, entah sedikit ataupun banyak, dia berubah. Dan berubahnya karena yang najis. Maka para ulama sepakat yang demikian tentang kenajisannya. Ini dua perkara. Yang pertama ataupun yang ketiga tentang kulletain. Ataupun ini insya Allah kita akhirkan di pertemuan setelahnya terkait juga dengan hadis yang setelahnya. Maka kembali ke sini. Ini diantara faedah hadis ini adanya larangan untuk buang air kecil dan itu ditunjukkan oleh mantuk teks hadis ini, naskah matan hadis ini. Begitu pula juga diharamkannya, dilarangnya buang air besar di air yang tergenang yang tidak mengalir. Dan ini dengan pendalilan mafhum hadis yang dipahami tersirat dari hadis ini. Meskipun lafadznya tidak ada buang air besar. Buang air kecil, tetapi buang air besar min babi aula. Ini faedah yang pertama. Adapun faedah yang kedua adalah sebaliknya, yaitu jawaz al-baul awil ghaib fil ma'il jari. Mafhum mukhalafah yang dipahami kebalikan daripada hadis ini, berarti bolehnya buang air kecil atau buang air besar di air yang mengalir. Ya, di air yang mengalir, ya. Seperti di sana misalnya sungai, gas atau kalen, selokan atau yang semisal yang mengalir, ya, ya di sana, maka yang demikian ini diperbolehkan. Kecuali di sana yang memang dipergunakan oleh orang seperti dari tandon dialirkan untuk berwudu, untuk ke kamar mandi, ya, ya mengalir, maka sekalipun di tengah-tengah dia memutus dan dia buang ke situ, maka ini haram, ya, karena ini yu'zi al-muslim, menyakiti orang. Dan sementara jangankan menyakiti orang, menyakitkan jin ataupun hewan pada perkara yang tidak disyariatkan, maka yang seperti ini pun dilarang, apalagi ya manusia, apalagi muslimin, apalagi yang mereka hendak beribadah. Seperti airnya dipergunakan untuk wudu, airnya dipergunakan untuk mandi atau yang semisal oleh mereka, maka tentunya hal ini tidak diperbolehkan. Meskipun mengalir dari tempat yang jauh, dari sumber, dari gunung itu mengalir, kemudian dialirkan untuk kebutuhan mereka, maka mengencingnya atau yang semisalnya, maka ini tidak diperbolehkan. Innal ladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Terdapat ancaman orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat dan mengganggu mereka. Demikian disebutkan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi dalam hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan perbuatannya dan tangannya, ini maksudnya tingkah lakunya ya, termasuk hal semacam tadi adalah menyakiti mereka. Tapi pada pun yang tidak ada kaitan dengan mereka, maka yang semacam ini diperbolehkan, atau air yang sangat besar, atau air yang sangat besar ya, seperti yang mengalir yang apa namanya tidak apa istilahnya merubah sifat ataupun aroma, maka mafhum mukhalafah di sini adalah boleh ya, di sungai buang air kecil, buang air besar yang selama tidak tergenang dan itu mengalir dan itu besar banyak dan tidak pengaruh seorang kencing di situ ataupun buang air besar tidak mempengaruhi apa namanya perubahan atau apa namanya sifat daripada air tersebut, tidak merubah salah satu dari ketiga sifatnya ya. Maka mafhum mukhalafah dari hadis ini ya, jika Nabi melarang untuk buang air kecil daripada air yang tergenang, maka demikian mafhum mukhalafahnya berarti air yang mengalir diperbolehkan. Ini mafhum mukhalafah apa yang disebutkan di sini. Dan ada pun terkait dengan juga ada di sana perkara-perkara atau tempat-tempat yang juga dilarang untuk dikencingi seperti lubang apa, lubang hewan, tidak boleh seseorang mengencinginya, apakah itu tempat yaitu hewan ataukah itu jin, maka dapat memadaratkan dia, begitu pula memadaratkan yang menghuni lubang tersebut. Memadaratkan dia mungkin kalau hewan tersebut marah, kemudian ular itu mematuknya, atau itu jin sehingga dia apa namanya terganggu olehnya, atau yang termadaratkan pula yang ada di dalamnya. Ya, demikian pula oleh karenanya ada larangan untuk menyiram air panas ke tempat toilet atau yang semisalnya. Ini perkara yang masyhur dan di sana ada riwayat-riwayat terkait dengan hal ini. Ini sekedar isyarat terkait dengan pembahasan ini. Adapun pembahasan kita sebagaimana tadi, termasuk perkara yang dilarang adalah kencing pada air yang tergenang tersebut. Kemudian pula permasalahan lain dan faedah di antara hadis ini adalah dan tentang permasalahan buang air besar ini juga dilarang. Ada kalam Nabi Taala, qala ashabuna wa ghairuhum min al ulama anna taghawwut fil ma kal bauli fihi wa aqbah. Ya. Bahasanya berkata para ulama ya, bahwasanya taghawwut buang air besar di air yang buang air di air yang tergenang sebagaimana air kencing mengencingi padanya bahkan lebih parah ya. Ya. Wa kadzalika idza bala fi ina, begitu pula apabila dia kencing di sebuah tempat, di bejana atau di plastik atau di botol. Tsumma sabbahu fil ma, kemudian setelah dia tempatkan air kencingnya di botol, setelah itu dia buang ke air tersebut meskipun tidak secara langsung dia mengencingi. Dia taruh dulu di wadah, kemudian setelah itu dia buang atau dia guyurkan ke air yang tergenang tadi. Kata Nawawi, itu pun masuk. Wa kadza idza bala bi qurbi an-nahr bi haitsu yajri ilaihi al-baul ya fa kulluhu mazmum qabih manhiyun anhu. Ini beberapa hal terkait dengan beberapa contoh yang disebutkan Imam Nawawi taala. Kemudian pula terkait dengan pembahasan hadis ini, riwayat yang kedua yang disebutkan larangan, la yaftasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub. Jangan ada salah seorang dari kalian yang mandi di air yang tergenang dalam keadaan dia junub. Ini terdapat padanya yaitu larangan nahyu yaitu anil ikhtisal an-nahyu lil junub anil ikhtisal fil ma'i da'im, larangan bagi orang yang junub untuk mandi di air yang tergenang, yakni dengan cara dia inghimas, masuk langsung nyemplung dalam keadaan dia junub. Lalu datang iskal, lalu bagaimana kalau dia ingin mandi, padahal junub butuh mandi ya, bukan berarti tidak boleh mandi, boleh, tetapi hanya masalah caranya. Oleh karenanya hal ini ditanyakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ditanya oleh salah seorang muridnya tadi dalam Sahih Muslim, muridnya bertanya kepada Abu Hurairah ya, mengatakan kaifa yuf'al ya Abu Hurairah, kalau begitu bagaimana caranya mandi ya Abu Hurairah. Qala yatanawaluhu tanawulan, dia mengambilnya seciduk-seciduk, atau dia mengambil dulu, dia kebiurkan, dia di samping air yang tergenang, di samping kolam kecil atau bak, tidak dia langsung masuk, ya sekalipun itu demikian pada ya air yang tergenang, dalam keadaan dia junub, ya. Maka dia mandi dulu, dia bilas, dia mandi dulu, kalau sudah dia mandi sekujur tubuhnya terkena air, berarti dia sudah tidak junub. Maka dia boleh untuk masuk renang atau masuk ke dalam air yang tergenang tadi. Berkata Nawawi rahimahullah taala, wa aslu janabah bil lughah al bu'd wa tutlaqu ala alladhi wajaba alaihi ghusl bi jima'. Masalah junub nanti akan ada babnya sendiri. Baik. Oleh karenanya larangan mandi di sini adalah yang pertama ketika dia sedang dalam keadaan junub, ya. Dan yang kedua adalah pada air yang tergenang. Maka jika tidak pada dua kondisi tersebut, maka boleh. Kalau kana ghairu junub fala yuhram. Maka ketika dia tidak junub, mandi langsung nyemplung pada air yang tergenang, boleh. Walau kana al-ma' jari, dan seandainya dia junub dan ingin nyemplung tapi pada air yang mengalir, tidak pada air yang tergenang, pada sungai misalnya, maka fala yuhram juga demikian, tidak diharamkan. Dan terkait dengan illah atau hikmah, kenapa dilarang dalam hal ini, ya, para ulama Allah Ta'ala khilaf dalam memaknai alasan atau hikmah dibalik pelarangan buang hajat, buang air kecil maupun buang air besar di air yang tergenang yang tidak mengalir ini. Sebagiannya memaknakan dan mengambil apa illah alasan bahwasannya karena air yang terkena kotoran tadi akan imma berubah jadi najis, berarti tidak suci dan tidak bisa mensucikan, atau imma keadaan kedua tidak merubah sifat-sifatnya, tetap airnya bagus tapi sudah terkena najis, berarti dia menjadi air musta'mal menurut mereka, ya, karena sudah digunakan untuk nyemplung juga makhluk junub atau yang semisal. Meskipun tidak berubah sifatnya, tetapi air musta'mal menurut sebagian mereka, berarti air itu meskipun masih suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuciannya, tidak bisa dipakai mensucikan. Ini menurut sebagian mereka, terutama Syafi'iyah dalam hal ini, ya. Karena mereka menganggap masalah al-ma' al-musta'mal, air yang bekas, yang bekas dipakai, itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan, ya. Padahal, dan pendapat yang benar, pendapat yang kuat terkait dengan hal ini adalah bahwasanya air musta'mal itu tetap suci dan bisa dipakai bersuci. Jadi pendapat yang dikuatkan dan disebutkan oleh Syekhul Islam Utsaimin Ta'ala, dan itu pendapat yang kuat karena ditopang oleh dalil-dalil yang banyak. Di antaranya adalah Nabi SAW disebutkan dalam riwayat, dulu karena sahabat kadu yaqtatiluna, ya, diwudu'in Nabi SAW. Atau yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yatawaddo, berwudu, maka selesai dari menggunakan air wudu tersebut, para sahabat hampir-hampir istilahnya yaitu seakan-akan kayak orang berbunuh-bunuhan, artinya rebutan ingin mengambil berwudu dengan air sisa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, air wudu. Dan itu syahidnya dalam pembahasan kita adalah bahwasanya air musta'mal, air yang bekas dipakai, itu tidak najis dan juga tidak kemudian tidak bisa dipakai bersuci, mensucikan, tapi tetap dalam sifatnya. Berdasarkan keumuman hadis, innal ma'a tahur la yunajjisu syai', air itu suci dan mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Begitu pula sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika sakit, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuangkan dari air sisa wudhu beliau kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan ini demikian pula menunjukkan air musta'mal tidak kemudian menjadikan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Begitu pula dalil-dalil yang lain. Begitu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mandi bersama istri-istrinya, ya, sebagian istrinya, ya, dalam kesempatan lain. Min ina'in wahid, dari satu bejangan, ya, suami istri boleh, dan demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya mandi, ya, dan air tentunya mereka menciduk satu bergantian, tentunya sebagian dari air tersebut masuk lagi ke bejana, dan itu menunjukkan air sisa. Begitu pula bahkan setiap orang berwudu, tentulah sebagian air yang menetes juga kepada tempat yang dia berwudu atau yang semisal. Maka air mustahmal ini adalah air yang tetap suci, bahkan bisa untuk mensucikan. Faedah terakhir yang kita sebutkan tadi adalah an-nahyu anil ikhtisal lil junub fil ma'id da'im bil intimasi fi. Larangan untuk mandi bagi orang yang junub pada air yang tergenang tidak mengalir dengan cara ia langsung menceburkan diri ke dalamnya. Walau lam yabul fihi, meskipun dia tidak sampai kencing di dalamnya, sebatas dia menceburkan diri di dalam air tersebut, kalau dia junub maka itu masuk yang dilarang. Sebagaimana dalam riwayat Muslim tadi, la yaktasilu ahadukum fil ma'id da'im, bahwa junub, selamat junub. Wal masyru' an yatanawala minhu tanawulan, dan yang disyariatkan untuk orang yang junub sebelum dia kalau ingin menceburkan diri ke dalamnya, maka dia menciduk, mengambil air itu sedikit demi sedikit, kemudian dia kujurkan air ke sekujur tubuhnya. Kalau dia sudah mandi seluruhnya mandi besar, terangkat darinya sifat junub, maka dia boleh menceburkan diri ke dalamnya. Dan tadi terakhir juga kita sebutkan illah ataupun alasan kenapa dilarang terkait dengan hal yang demikian. Ya, dan ini sebenarnya terakhir apa yang disebutkan tadi, kita ada sebagian ulama yang menganggap itu adalah karena sebab dapat menjadikan najis ataupun musta'mal. Kalau najis adalah ketika berubah air tersebut, salah satu dari tiga sifatnya, dengan najis yang ada dari dia merubah sifatnya, maka menjadi najis sehingga tidak suci dan tidak bisa mensucikan. Atau yakni terkena dengan najisnya tetapi tidak sampai merubah sifatnya, dan itu mereka anggap musta'mal. Ketika dia masuk menggunakan air tersebut, kemudian bekas dia, maka sebagian ulama menganggap itu adalah air yang musta'mal. Dan madhab Syafi'i, begitu pula yang masyhur dari Imam Ahmad, itu yaslubu sifatut tuhuriyah, mencabut dari sifat dapat mensucikan. Meskipun tidak najis, meskipun suci, tapi tidak bisa dipakai mensucikan menurut mereka. Dan ini sebenarnya adalah juga sebelum mereka disebutkan, dinukilkan pendapat Ibnu Umar, tetapi para sahabat pun berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Para ulama rahimah ta'ala, insyaAllah tentang permasalahan kullatain ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Adapun terkait dengan hal ini, illah yang paling mendekati dan paling jelas adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Utsaimiyah. Larangan di sini adalah semata-mata karena membuat jijik. Ya, dan karena seseorang mengotori air yang semestinya itu membuat yaitu bersih orang dalam bersuci ataupun istinja. Maka ketika seseorang melihat atau mengetahui ya begitu, maka seseorang mungkin ya terkazar, merasa jijik, dan kalaupun orang tidak melihatnya, membuat seseorang tidak peduli, yaitu kurang mempedulikan orang lain karena dia yaitu egois dan dia mengencingi air tersebut sementara ada orang lain. Maka agama Islam mengajarkan kebersihan, dan berkata Syekhul Islam Taimiyah, wa nahyuhu 'anil ikhtisal bil ma'id da'im yata'allaq bi mas'alati al ma' al musta'mal. Terkait larangan mandi di air yang tergenang di sini disebutkan terkait dengan masalah air musta'mal, air yang bekas dipakai. Wa hadza lima fihi min takdziril ma' ala ghairihi. Dan ini karena apa yang ada padanya dari membuat kotor ataupun membuat orang merasa jijik dengan air yang ada di situ. Lali ajli najasati, bukan karena membuat najisnya. Walali sayruratihi al-musta'malan, bukan juga karena air tersebut menjadi musta'mal sehingga tidak bisa dipakai mensucikan. Oleh karenanya, dikarenakan ilahnya tidak disebutkan di sini, kenapa Nabi melarang? Maka terjadilah khilaf silang pendapat di antara ulama rahimah ta'ala ini. Dan hukum asal al-yakin la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak dapat tergantikan dengan yang meragukan. Sementara hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan, tidak berubah dari sifat tersebut kecuali dengan yang yakin, dengan dalil yang jelas. Selama seorang ragu-ragu atau yang semisal, maka hukum asal air, kata Nabi, innal ma tahur la yunajjisuhu syai', tidak dapat najis, yaitu air itu hukum asalnya adalah suci dan mensucikan. Adapun yang dapat membuat dia jadi najis, sebagaimana ijma yang tadi kita sebut dan itu disebutkan Ibnu Munzir, kalau merubah salah satu dari tiga sifatnya, dan itu insya Allah kita perjelas lagi dengan terkait dengan hadis yang setelahnya, hadis ghulul kalb fil ina, hadis setelahnya terkait dengan anjing menjilat bejana. Wallahu taala alam bissawab. Insya Allah kita cukupkan untuk pertemuan kali ini, hadis kelima, pelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.